أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى برفرمان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, dari rezeki yang halal dan thayyibah. Rezeki yang halal juga thayyib, bagus, baik, sehat. Washkuru ni'matullah, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, sungguhnya dikalau kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu bi'akli ma razaqahumullah minal hayawanat wal hubub wa thimar wa ghairiha halalan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib dari apa yang Allah berikan rezeki kepada hambanya, minal hayawanat, baik itu dari hewan, wal hubub, biji-bijian, was simar, buah-buahan, wa ghairiha, atau yang lainnya. Itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, itu semua adalah rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dari rezeki yang halal dan yang thayyib. Halal, barangnya halal. Caranya pun mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Ya, barangnya halal, tapi cara mendapatkannya mencuri, ya haram jadinya. Ya, halal, barangnya halal, kemudian cara dia mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Thayyib, makanan yang thayyib, yang sehat, yang bagus. Naam, yang thayyib. Naam, yang memberikan manfaat untuk dirinya, untuk tubuhnya. Dan juga tidak berlebihan. Naam. Halalan tayyiban ay halata kauniha mutasifah bihadainil wasfain. makanan dan minuman yang Allah berikan rezeki kepada hambanya, dua sifat ini, ya, dua sifat ini, halal dan thayyib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bihadzaini al-wasfain bihaitsu la takunu mimma haramallah aw atharan an ghasbin wa nahwi. Halal dari segi memang barangnya halal, bukan barang yang haram, atau bukan dari mencuri, ya, gosob atau yang semisalnya. Fatamatta'u bima khalaqallahu lakum min ghairi israfin wala ta'addin. Maka nikmatilah oleh kalian rezeki yang Allah berikan tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas. Karena kalau sudah berlebihan dan sudah melampaui batas, maka akan membahayakan diri sendiri. Washkuru ni'matullah, dan bersyukurlah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Bil-i'tiraf biha bil-qalb, dengan mengakui di dalam jiwa bahwasanya ini datangnya dari Allah. Memuji Allah, bismillah, walhamdulillah setelah makan. Wasarafaha fi ta'atillah, dia gunakan makanan atau minuman yang dia makan minum itu untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, ay in kuntum mukhlishina lahul ibadah. Itu kalau seandainya kalian benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tashkuru illa iyyah. Jangan kalian bersyukur kecuali hanya untuk Allah. Wala tansaul mun'im, jangan kalian melupakan zat yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kenikmatan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.